yang Anda tunggu-tunggu, yang Anda nanti-nanti. Artis ciliknya Indonesia, Joe. Artis cilik bertalenta, berkarisma, banyak penggemarnya. Ada Ramayana, juga ada Singa Liar Community Merpati Shooting. Tasya Rosmala Nju Palapa. Kita goyang bareng-bareng lagi buat semuanya yang di depannya di belakang. Yeah. Mbah Nun. Oke, okay. Tepuk tangannya mana dulu dong buat New Palapa di sini. Kita share.